Oke, kalau hari ini sih bayar tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Faslun. Tidak saja berkata. Ida? Tidak saja berkata. Babun. Babu sigotil umum, bab nerangno sigot umum wabayani muktadohu lan jelasno kang dituntut sigot umum. Masuk. Eh? Lho kaya apa sih jiwa iki? Sing pun di imam Masuk tidak tajarotat al-fadu umum Allah tidak karena ha lah iya ke babun gonku repot iku tapi gak kuning apa kita tajarodat nalikane murni kosong telanjang apa alfadul umum pira-pira lafat kang umum Allah tidak karena kang wis nyebutno ingsun ha ing alfad iktadot mongko nuntut apa alfad al umuma ing umum lafat itu kalau masih sifatnya masih umum yang lafat sing umum sing piye ya wingi sing disebutno iko itu tuntutannya arahnya ya harus diarahkan nenggone umum wastigrokil jinsi wastigrokal jinsi lan ngentekno jinise umum watobakoti lan ngentekno tingkatane umum wakolat lan berpendapat soal asyariyatu biro-biro kelompok asyariyah laisa lil umum sigotun maudu'atun laisa ora ono iku lil umumi kedue lapat kang umum makna kang umum ya. Opo sigotun sigot maudu'atun kang den lahirno dene wahadil al-fadu utaiki lafad sing disebutno nang ngarep ka iku tahtamilu mirip apa lafad al-umuma ing umum wal khusus lan ing khusus menurut kelompok asyariyah sing jenis lafad itu juga ono sing jenis lafad umum lafad khusus ku yo ora eneng. Ini lapat-lapat yang sudah disebutkan itu ya boleh jadi umum, boleh jadi khusus. Enggak bisa ditentukan bahwa lapat-lapat itu adalah lapat yang umum. Wa minan nasilan iku setengah saking ulama man utai wong kola. Kang berpendapat sepaman. Emripatmu iku panjane kesusu wae wong kudu tak waca ya kowe nyemakmu teko kono. Jajal po, oh jajal lah gak kelewat ah. Mulane faida warotat nalekane teko po alpat lo temenan kan meripatmu pancene sing kesusu bengangan iki opo opo alpat wajabah mongko wajib opo atawa kupu menahan pihak yang dalam alpat Kata yadullah sehingga nuduhakan apa dalil-dalil alama ing atase barang yurodu kang dikendaki apa ma biak lan alfat bayane minal khususi wal umum misongko khusus lan umum ini menurut kelompok Asy'ariyah. Jadi berhubung lapat itu enggak ada singkot-singkot tertentu yang menunjukkan makna umum, maka lapat-lapat yang disebutkan di atas itu mirip. Boleh jadi lapatnya itu umum, boleh jadi dia khusus. Mulane, kalau ada lapat yang disebutkan di atas, ya toh, misalnya isim jenis dimasuki al, jamak dimasuki al, itu jangan diartikan umum dhisik. Wa idza waradat wajabat tawakuf, ditahan dulu. Tahan dulu ya, jangan kamu mengatakan ini umum, ini khusus, jangan. Kecuali kalau sudah ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa lafaz itu khusus atau umum. Rumite nang kene iki lho. Iki lagi ngaji alate kowe durung nek nyelidiki lapate sing mbok dalili kuwi apa ya gak angel to piye prasamu. Ngono kuwi karek mangan ya njaluk dilothek. Lah kaya apa wong peke kuwi ya karek mangan. Iya ta? Lah ngono iku lho, wis didulang lho njaluk dipamahno pisan kowe iki. Jajal nek didulang muso nep kitab-kitab sing aran pokoha sing aran kitab peke iku. Iku lak ndulang kowe ta. Wis dimasakno. Didulang pisan. Gurune sing dulang, ngono gak paham, njaluk dilothekno pisan. Njaluk dipamahno, kebacut tenan kok kowe. Lho rumite nang kene iki. Kalau dihadapkan semacam ini, rumit. Tapi laki-laki kowe iki yang ngaji kok njaluk kitab iki, jane njaluk kitab sing pas-pasan, kok cara menahune sing jurumiyah wae. Ngono jane. Dadi kita itu enggak terpecah nang gone perkhilafan. Ya. Kemblinti. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso. Ulama man utai wong kala kang dawuh soman latuh malu. Ora den arahno apa segot alfat umum alal umumi ing atase umum fil akhbari ing dalem kalam kabar. Tapi waktu malu lanten arana apa alfadul umum fil amri ing dalem perintah wan nahyi lan larangan. Ana maneh sing nyeleneh. Nek sing mau lan lapat yo kana sing umum kecuali ana dalile laring kese lan ngono. Iki yo ngono. Yo ana lapat sing umum iku tapi yo ning gone bentuk-bentuk larangan atau bentuk perintah. Nek ngene kabar no, nyeritakno ngono yo gak ana umum-umuman lho ngono lho karepe iku. Karepe ngono. Wa minan nasilan ku setengah saking ulama man utawi wong kala kang dawuh sapa man tuh malu den arano apa lapat umum mau ala aqalil jam'i ing ngatasé minimale jamak. Piro? Telu. Iki malah ngarani ngene. Dadi lapat umum iku nek nang lapat dadi umum, iku aja diartekno mencakup keseluruhan menghabiskan no, enggak telu ae. Misale ana no, kata-kata rijal ya aja akeh-akeh telu ae lho ngono ya ngerti ya. Innal insana ya wis manusa telu ae lho ngono. Musyo innal insana lapi kusrin sakne manusa iku ya wis telu ae. Sing kabeh-kabeh ya ora klebu ning kono ngono. Lah kalul jam'i kuwi piye gak ngono to? Wayu tawakofu lan den tahan apa ya? Liyane telu mau. Fima indal barang jata kang lebih apa ma. Nah sing saliyane aqalul jam'i ya ditahan. Tegese ya apa klebu apa orang kurtise ya. Lah nek diutawa kepune golek dalil tentunya. Ya. Tentunya yang golek dalil. Wes ya, inilah perkilapan Wadalilu utai dalili alama yang atas barang dakarna kang nyebut no itu huing ma iku anal Arab. Saat ini wong Arab iku farokot beda no sopo wong Arab benal wahid ing dalam antara siji wal isnaini lan luru wa salasati lan telu. Lho padane bahasane dhewe sing duwe bahasa iku lu membedakan. Yo kowe iki kok sing ngotote padane iku bahasamu. Wong Arab sing duwe bahasa iku membedakan antara satu, dua iku lafadznya dibedakan. Tiga itu dibedakan. Misalnya nek lafadz dibedakan piye? Pakalu mongko njur padha ngucap sapa Arab, nek siji piye? Rajulun. Wa rajulani nek loro. Lho. Warijalun lan wong nakeh rijal wong lanang siji wong lanang loro wong lanang uga mau digean dadi ono sitok tok ora dibedakno. Lah terus apa hubungane wa kamal farokot lan kaya oleh bedakno sapa wong Arab benal ayan ing dalem antarane pira-pira benda bil asma'i ing dalem pira-pira isim. Bil asma'i yang dalam pira-pira isim. Begitu juga sebagaimana wong Arab mbedakno nenggone benda. Pakalu mongko njur ngucap sapa wong Arab rajulun. Wong nek rajulun iku wong wa farasun jaran wa kimarun lan kimar. Lah beda ta ya? Nah nek kata-kata rajulun iku gak mesti wong lanang artine, iku boleh jadi wedhus. Aja ngono, Kang. Ya. Sekalipun padha lanange iku nek rajulun ya aja diarani pitik jagono ya. Apa? Jajah rajul ngono gak tek ngono, Kang. Ngerti ya? Duh. Dadi nek rajulun iki jelas menung, farasun jelas jaran. Kimarun jelas kimar. Orang kok syukur lanang terus gak lapati gak dibedakno. Ngertos ya? Oh, ngoten. Walau kana lamun ana mongko lamun ana apa ihtimalul labdil jami. Serupane lapat jamak nyerupane lil wahidi maring mufrad wal isnaini lan loro. Kahtimalihi kaya dene oleh nyerupani. Kaya dene oleh nyerupani jamak lima maring barang zada kang lebih apa ma. Lam yakun mongko ora ana iku li hadzal farqi keduwe iki mbedakno lafat apa maknan arti. Ngono. Lah umpama siji loro telu iku padha karo jamak. Lho apa artine digunakan lafat yang berbeda sehingga rajulun rajulani rijalun. Adanya lafat dibedakan karena adanya makna yang berbeda. Ngono, begitu juga dengan lafat yang maknanya khusus dan maknanya umum. Wali nomor loro wali anal umuma alasane lan satene lafat kang umum iku mimam maring barang tadu kang dorong kang mendesak apa al haja tu kebutuhan ilal ibaroti maring ngungkap fihi ing dalem umum fi mukhatabatihim ing dalem oleh omong-omongan wong Arab ing dalem pembicaraane wong Arab. Mulane fala buddha mongkonjur ora kena ora apa ya kunu yen ana wong Arab ikut wadu. Temen-temen gawe wong Arab lahu maring lahu untuk umum labdon ing lapat ya dulu kang nuduhaken apa lapat alihi ing atase makna umum. Ngerti ya? Di sisi lain memang lafadz umum itu sangat dibutuhkan. Iya ta? Lah mesti aku gak wong arep lafadz yang sifatnya umum itu sangat dibutuh sangat dibutuhkan, mendesak dalam bicara keseharian mukhotobatihim. Ini kita membutuhkan lafaz yang umum. Lho ngoten lho. Lah, berhubung itu dibutuhkan, ya kita itu harus membuat lafaz yang mempunyai pengertian umum. Lamdonya dulu alaihi kama wadau, kaya oleh gawe sawang Arab liku lima maring saben-saben barang yahtajuna kang butuh sapa wong Arab ilai maring ma bayane minal ayani sangka pira-pira benda, sangka pira-pira benda sebagaimana dia benda yang dibutuhkan ya digawe. Gitu loh, menamai benda itu ya digawe. Ora kok mung ika-ika iku apa bisu to piye nyutang-nyuting ae. Kayak kajulum ya, kaji tukun. Tangane loro telu papat. Pirang real? Loro. Hah? Iso taji. Pamaman anapun utawi wong kala kang berpendapat sapa maneh innahu saat temene lapat iku yuh maludin arahno ala salasi ing ase telu wayu tawakopulan ditahan gak diberlakukan dhisik apa lapat umum pimain dalam barang jada kang lebih apa ma padalilu mongko utawi dalili alaihi melarat ing atase man. Lho ngono lho, dalil sing untuk membantah wong sing ngarani umum itu arahnya hanya pada tiga. Padalilu alaihi iku annatanawulal labdi satene oleh mencakup lafat lisalasi maring telu walima lan maring barang jata kang lebih apa ma'ali ngatasi telu iku wahidun siji. Lha apa kok barane telu kok roh kaya ruru wae. Lafat yang digunakan arti tiga atau lebih ku lafatnya hanya satu. Paham ya? Iya ta? Rijalun minimal tiga. Nek wong telu ya rijalun. Wong 10 rijalun. Wong sak zakat rijalun, lafatnya kan hanya satu. Mengapa harus dibedakan? Wahidun siji. Waida wajaba mongko nalikane pasti apa alhamlu ngarahno ala salasi ing atase telu. Kalau memang dia mengarahkan lapat umum itu diarahkan kepada tiga, ya wajaba mongko harus apa alhamlu ngarahno alama ing atase barang zata kang lebih apa mas sangka telu. Lho. Lah nek kowe wani ngarahno telu lho, sing lebih dari telu apa gak ya gak mungkin ta? Ya tetep mungkin kan? Apa alasannya lapatnya hanya satu? Ngerti? Lah kata-kata akeh lho, piye kowe nemanan? Sing teko akeh ten akeh. Ngono kuwi terus mbarteni ngene ta. Berarti akeh kuwi telu iku. Sak liyane telu engko dhisik. Akeh iso wae. Lho, akeh iso apa disebut nemu telu tok. Gak mungkin ini. Kata-kata akeh gak hanya untuk tiga, tapi untuk lebih dari tiga juga. Paslon. Wala faraqo lan ora ana perbedaan bi alfadil umum ing dalam lafadz kang umum bae nama ing dalam antare barang kusida kang disejo kang dimaksud biya kelawan alfat. Aja nglirik aku, iso aku. Apa almatku ngelem lho, mesti aku gak nyemak wis apal. Mergo bar ndelok ngono aku ketok. Biya awit damu utawa nyela aku sida uta diseje biya kelawan alfat apa alhukmu hukum. Ora ana perbedaan fil hamli ing dalem oleh ngarah no alal umumi ing atase arti umum kok ita. Lah tadi sing sampinge pasul dhuwur-dhuwur ngene iki kok ita paten, ngerti ya? Kalau ada lapat, lapat itu kan bermacam-macam. Ya ana sing kanggo ngenyek wong, ya ana sing kanggo ngelem wong, ya sing ana sing kanggo mutusno sesuatu. Lah, itu tidak ada perbedaan keumumannya, baik itu dimaksudkan untuk menyanjung seseorang, pokoknya lapate umum ya tetap umum. Kertas. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Iki kan dam iki ya. Dam. Cilaka wong sing salat-salat sing salate padha lali, cilaka. Iku lak wong sing kono aku gak klebu. Umum ya kowe bereng nek kowe pancen duwe sifat ngono. Ngerti nggih? Aja anu mesti nabi, mesti wali ya klebu nek pancen duwe sifat ngono. Lho, gitu lho. Lho wong iku mosok nabi iku dicela to ya apa? Ya sangingane nabi yo gak mungkin duwe sifat alladzina hum an sholatihim sahun iku yo ora ana, tapi kok umpama ana yo klebu kan. Lho, gitu. Kertas. Apa ndam? Ndam. Iku artine arti ndam. Atau ya hukum. Wa min ashabina lan iku setengah saking golongan kita man utawi wong kala kang ngucapno seman in kusida lamun den sejo biak lan alfadil umum apa almadhumat kakoli azza wa jalla kaya dene dawuh Allah azza wa jalla walladzina hum li furujihim hafidun qad aflahal mu'minun, termasuk waladina sing di bejo sing dilem bejo dening Gusti Allah, waladina lan wong akeh hum kang utawi aladina li furujim maring kemaluane aladina iku hafiduna padha njaga. Ini ya oh lagu lak wong wong sing kono sing parek-parek Gusti Allah nek wong sing adoh karo Gusti Allah ya ora. Oh kate ngono. Siapa saja yang bisa menjaga kemaluannya, ya termasuk ini. Ngertas ya? Jangan anu. Wa dam lan dicetut dam. Iki nek kok rumus iki sing mankola durung mari iki. Nek rumus ngarep anjene ngono. Lah sing ki mankola iki piye? Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah walladzina lan wong akeh-akeh yaknizuna kang padha ngumpulno gedongi sapa alladzina adzahaba ing dzahab wal fiddah talan ing perak jerene min ashabina nek pancen disejo ngelem utawa disejo mencela ya lam yuhmal. Mongko ora den arahno apa lapat mau apa dalika alal umumi ing atase umum. Lah nek pancen tujuane tujuan ngalem ngelem iku yo gak mencakup keseluruhan sing dilem utawa sing dicela mau jerene iki min ashabina. Wa hadza utawi iki qaulu ashabina iku khotaun salah. Salah ngono ae ora te ora bener ngono. Nek alus kan ora bener, khotoun salah ngono ae kate repot-repot. Lianna dzikrul madhi krana satane nyebutno ngelem wa dzami lan nyacat nyela. Iku yu'akidu ngukuhaken apa dzikru fil qissi ing dalem gegerei. Apa ngegere yo? Menganjurkan. Ini kelemahanmu iki nang kene, Cung. Ngegere ngono kuwi nek dimanani anu makna ke bahasa Indonesia. Ya bahasa sing lugu, malah gak paham penole. Ya. Ngegere menekankan. Lu malah saenak-enake. Lah paham ta ya? Ing dalam penekanan lho ngono. Alaihi ing atase madh utawa dam wa jazri lan larang anhu sangga ndam ali ngate mateh ya ali ngate mateh wa jazru lan nglarang ali ing atase ndam dadi larangan iku malah nemen malah ditekankan banget dadi bentuk ngelem iku nek bentuk apa anjuran iku anjurane mung penekanane temenan ndam mencela iku bentuke bentuk larangan iku larangane larangan temenan sampai dicacat dan mau melanggar larangan-larangan yang ringan ya jarno ngulak iling-iling dia lah ngono tayo ada sampai di cacat-cacat buat singan wih pancen ini lungu ini usah saking nemen nih kan saking nemen nih mulanya walaya juzu mongko orang mungkin tulis orang mungkin ngono tau kok tak pentung kok kok dikandani kok ora wenang iku wenange kok lah hukum peke iki. Walaya ju ora mungkin iki jek mengembakas bahasa. Apa ayakuna yen to ana apa damlan madah iku manian bisa menghalangi minal umumi sangka umum. Tujuane dam karo madah kan ya kaya ngono kuwi. Ini tidak mungkin kalau hanya begitu saja bisa menghalangi dari keumuman lapat. Telun. Wa idza waradat nalikane teko apa al-fadul umum lafat pira-pira lafat kang umum fal yajibu apa to wajib apa iktikadu umumi nekatno iki nguatno ya nguatno pendapat keumumane al-fad wal amalu nah ya lan ngamalno bimujibi kang den tuntut dening lafat ngamalno bimujia kelawan sak mestine alfat lho ngono sak mestine ya apa anane ngerti ya terpiye iki qoblal baksi ing dalam satu rimbakas amma saking barang ya khusu kang khusus apa maha ing al-fadul umum. Ini ada pertanyaan. Nek eneng lafat umum jean ya ta. Ini apakah sikap kita ini wajib bahwa lafat umum ya umum dibenarkan, diiktikadkan keumumane dan kita mengamalkan secara umum. Sebelum kita itu mencari dalil-dalil yang lain. Iku jenis qoblal bahsi amma ya khusu ya. Ngerti? Jadi nek ana lawat umum yo salah konono secara umum. Yo piye nek ngalami mbuh piye ngene iki lapar jek umum apa iso dilakoni mbuh ora ora. Ngono lho. Lho. Iya. Ana rumus tidak ada suatu lapat yang umum kecuali ya ada yang mentaksis mengkhusus itu rumus usul itu ngono. Nah ini ada pertanyaan ikhtalafa jawabnya ikhtalafa berselisih pendapat sapa ashabuna pira-pira golongan kita fihi ing dalem ma fihi ing dalem madzkur tekane lafat umum ditekotno apa leren golek lafat sing khusus ini golongan kita sendiri ini berselisih pendapat. Pakola mongkonjur dawuh sapa Abu Bakar As-Sairofi. Yajibu wajib apa al-amalu ngamal. Bimujibiha kelawan tuntutane lafat. Tumbo amalno opo anane iki menurut Abu Bakar As-Sairofi wa tigot du umumiha lan wajib nekotno umume alfat malam yuklam lo selagi ne durung dimaklumi durung diketahui opo ma dalil ya khusu kang khusus opo maha ing alfat sepanjang belum ditemukan yang mengkhusus ya tetap tetap dilakoni ngono jerene. Iki menurut Abu Bakar As-Sairi. Wa dhaba lan bermadzhab sapa ammatu ashabina umume umume pira-pira golongan kita. Rupane Abul Abbas wa Abu Sa'id Al-Istirohi Al-Istikhari ya wa Abu Ishaq Al-Maruzi bermadzhab ila annau maring sak temene kelakuan iku layajibu ora wajib apa itikadu umumi ya nekotno umumi al-fat hatta yab hafa singgo neliti mbahas golehi sapa wong anane dalail sanga pira-pira dalil wa ida bakita mongko nalikane wis golehi temenan jlimet falam yajid mongko njur ora nemu lan iki makna cap apa Pak ngene ya ngatok nomuride nomuride ora nemu jlimet ora nemu ngene piye nek maknane wong kitab cuwilik ngene ayo wis mbah kono simpenane nang utek ya kudu akeh. Makanya direkam, mari direkam ya di lubuk no YouTube. Oh, kacau lu. Gue sih toh tak tutup nenek kemojo. Kata ya pasane dalil. Pak ida bagi saya falam yajid maya khusua ita koda ita koda. Mongko nekot no sabo wong kina endin endel nalikane falam yajid. Nekot no umumah ing umume alfat wawa utawi kolu amatu dak madhabu amatu ashabina iku asohih kang bener lapat umum engko se digolekin luwimat gak ono sing khusus artine global belum dikecualikan no. Anu kan mengecualikan menyisihkan no. Menyisihkan menyisihkan. Nek gak ngono ya gak anu. Walillahi 'alan nasi hijul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi. Menungso kabeh. Ya mbok Islam mbok kafir nas kok ya lho ya ta. Lah mbok sugih mbok dama. Melarat mbok kaya wan. Wengi dikandane kok ngguyu sih. Biasanya orang itu kalau berlebihan dalam sesuatu, mempunyai kelebihan dalam sesuatu kan ditambahi wan yo. Lah iya, kaya nemen kayane. Hartawan. Kayawan. Hartawan iki. Nemen ayune dene rupa wan. Dermawan. Akeh karya. Akeh dermane berarti dermawan. Akeh karyane berarti kar yawan akeh oleh nyapu sapuan sapuan akeh oleh ngising Taiwan piye nek dakel-dakel mosok kalah karo kowe aku nemu tak pundi eh ala ono ae to kanca akeh kok nggih nek pancen gak nem ya wis kono. Lah nek nemu ya kudu golekin, goleke ya harus ya. Ngora kok. Heh. Wa dalilu ta dalile alaihi ing atase sohi ku ana muktado, saktene kang dorong lil umumi mari umum wa kale utawi muktado iku asigatu segot, segot iki lapat. Lapat kuwi mau al mujarradatu kang kosong. Wala yu'lamu kang lan ora dimaklumi apa atajarutu kekosongane mau ila badan nadri kejaba sawuse angen-angen wal baksi lan riti-riti goleki. Dalile apa kok kudu mbahas dhisik? Loh, yang menjadikan lafat itu umum kan karena kosong, mujarot kan. Tajarut menurut telanjang, enggak ono saingane. Kok ngerti nek enggak ono saingane? Ya pokoknya ngono ae gak iso. Digoleki dibujuk to gak, selidiki ono se. Aja ngawur cemplang-cemplung ae. mlaku ijen yo jerene walah ke jelas ganti bojo ra iso takok-takokno dhisik lho iso ngukumi ganti bojo yang mergo setelah menyelidik lho ngono lho kan umum yo ngono sing gara umum iku mudha mutajarut mau kekosongannya dari hal-hal yang mengkhusus mau lah hal yang mengkhusus durung mbok selidiki kowe kok iso ngarani umum lho piye kan ngono iku ngertos ya nek pala ya juzu mongkon jur ora weneng apa itikadul umum nek karena umum kok blau ing dalam sadurunge nadir lan bahas iki sing soke memang setuju oke okay. Mulane dalil sitok aja tinggu anu dalil iku ya akeh mulan dipadukan ngono oh nemu kadhe sitok oleh nemu teko majalah nemu sitok kadhe teko majalah mbok ndalili wong sing wis nekek-nekek pirang-pirang tahun oleh ngaji alah ya ora ana papane to lele wis nang takono ji eh mesti iya semoga kesusu ae wong aja kesusu ta wis diterang ngono akhire lagi gak sida takon babu bayani mah paslon ta ngono wah babu bayani mah bab nerangno barang yasih kukang sah apa dakwal umum dakwa umum fihi ing dalem wa malan barang-barang la yasihu kang ora sah apa dakwal umum. Apa sih dakwa iku? Eh? Te manane sing enak ngono dakwa iku kaya-kaya orang yang terdakwa ngono. Piye kuwi? Mana sing enak? Menganggap. Menganggap. Mula menganggap ku basa Arabe dhewe. Apa? Menuntut. Menuntut ora iso. Mengarani. Ayo, apa? Ya menamakan mengarani. Menamakan nama, jangan-jangan nama isim. Ini bahasa Arab loh. Jadi dakwun, du'aun, dakwun, dakwatun karo ismun lain. Nek ismun iku jeneng-jenengi. Jenengi karo ngarani lek lain jane. Tapi nek wong Jawa Timur, wong Surabaya padha sapa aranmu sapa jenengmu iku padha. Tapi nek wong Jawa Tengah ngono gak. Lho. Paham ya? Tapi yo yo ono ya. Iki mbok arani iki lho. Aku kok mbok arani nyolong lho jenenge dakwa. Ngene iki mbok arani piro? Kali. Hah? Kali. Ngene iki apa jenenge? Jenengi ta? Ngarani. Nek jenenge driji. Lah iya. Oh, kok menuduh ki piye nuduh lah yo salah to ngene iki yo gak salah. Hah? Apa? Menunjukkan. Nuding, menuju. Iku isarah maneh. Oh, iki contone kanggo driji jire menunjukkan iki piye iki? Nuding. Kowe nek ngarani aku wong apa sing ngene iki? Ngarani aku wong apa? Pak guru. Hah? Ojo jeneng wis ah. Lho wis nama ngaji. Lho ngono lho. Mendefinisikan. Oh gak wis ngarani ngono ae. Ngarani. Ndakwa lho, ndakwa. Ndakwa kan ngarani ya. Aku gak nyolong diarani nyolong lho, takwa kan. Enak. Mulane basa iku penting le. Apa ngene ngene iki kok ya tak jlimeti. Wae ben kowe dadi guru, dadi kiai. Ya kok kabeh pancene kowe dadi kiai padha dadi kiai. Nek nerangno iku lho ben jelas. Hah? Apa yo ndakwa kok gak ono dawa-dawaan iku lho ono saksi, ono jaksa penuntut umum bareng lho ono carane ngene iki. Wa jumlatuhu utawi keseluruhane mayasiku apa ngono yo makno sing enak ngono piye garis besare lho ngono ya ngono ta globalnya heh Globalnya. Moh. Globalisasi ya gak enak. Garis besare ngopo ya kuwi? Garis besare iku anal umuma. Sak temene umum iku yasihu. Sah apa dakwahu? Mendakwa umum. Pos mana iki? Yasihu sah apa dakwahu? Mendakwa umum. Finatkin ing dalem dalil natki dalil mantuk ndohirin kang jelas biuh biuh ingin iki durung bape terpaksa saya harus mencuplik harus men apa menukil mendisikkan lho ngono jane engko mburi kono wisan mendisikkan mengkesusukan diri lho. Dalil iku ana loro le. Dalam dari sudut-sudut apa ya ngono iku, mbuh segi opone aku gak iso ngarani. Dalil iku ditinjau dari dipahamnya. Dari kepahaman ya, itu ada dua, ada yang mantuk dan ada yang mafhum. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Lah nek kata-kata matkin dohirin iki berarti tersurat. Paham? Alah dosenmu gak ngira iso ngulang kaya aku ngene iki tenan. Ami persis. Eh? Ami persis. Piye? Fisika. Ora ngenyek aku lah. Tenan. Aja guyu kowe. Mesti aku SD ra tamat kok gak ngulang ngene iki ya. Temen mana aku SD gak tamat iki. Gak percaya. Mesti diulang nang. Wis MSI apa S home SMS ono sing saiki dadi profesor wisan yen doktore tepak apa jenenge disertasi nggih disertasi njaluk banyonya aku ngono banyonya ban apa bantuan nek lanang nek wedok banyonya. Nggih. Finatkin dohirin yastagriku kang bisa menghabiskan apa natkin fil jinsi ing dalam jenis bilabdi kelan lafate natkin. Dari segi lafadznya secara dohir lahir bisa menghabiskan ya wis umum wenangku. Yasihu dawahu. Lafat apa saja yang tersurat itu kalau menunjukkan arti umum gak peduli le. Nah, umum yang bisa menghabiskan ya umum ya bisa menghabiskan makna-makna yang tercakup kal alfadhi kaya dene pira-pira alafat ala tidak karena kang nuturno ingsun ha ing alfat filibabil awal ing dalam bab kang pertama amal af'alu anapun utawi piro pekerjaan loh pekerjaan percontohan ya jadi dalil itu nek kita mengambil dari Kanjeng Nabi lah ono dawuh kan ya koli ya ono sing fi'li ono sing takrir itu termasuk fi'li uta ucapan ya ono takriran ucapan itu. Lah nek pekerjaan piye? Nek ngarep mau kan diterangno finat kendo irin kal alfadhi lafat berarti alatin dakar. Nah, lan saiki nek mengenai pekerjaan piye? Palayasihu mongko ora sah fiha ing dalam afal apa dakwal umum ngarani umum. Gak sah ngarani umum. Lianaha kron satunya afal iku takau terjadi apa-apa ala sifatin wakidin yang artinya siji sifat aja diarani umum dini fain urifat mongkalamun dimaklumi diketahui Apa tilka sifatu mengkono-mengkono sifat? Ala sifatin wakitin itu sifat sing konkret ngono pinggirane. Aku wong ngaji biyen jeno sasane. Sifat kang konkret fa inurifat monggo lamun diketahui apa tilka sifat. Ukhtusa monggo den khusus apa al hukum hukum biaklan sifat. Kalau memang ya sifat itu sudah diketahui. Nah, ya hukum ya nggone sifat sing kaya ngono kita. Iki nek pekerjaan. Wa ilam tu'raf lamun ora diketahui apa apa lafat, lafat ya. Soro mongko dadi apa kliru. Wa ilam tu'raf lamun ora diketahui apa natek soro mongko dadi kliru-kliru. La ilam tu'raf lamun ora diketahui apa sifat soro mongko dadi apa dalik iku mujmalan mujmal. Lah iki repot maneh ya. Ya apa mujmal iku dadi bapeke iku mirip-mirip kula wingi karo wingi ku tak kandhani umum mutlak mujmal. Nah dohir natkin mantuk dohir mafhum masalah bapek mirip-mirip ngono lho. Mulane jlimet. Mulane jlimet. Nek kaya sing makarek mateng karek mangan ya kowe nang poangan ngono lho. Aja kakehan takon. Enten kadise ta ngene iki, tuki kadise ya ora roh. Kayak mentahan juga iso. Padahal ini dilakoni bendina kuwi ya hasil godhokane para-para ulama sing dhisik-dhisik iku. Mimasa kebarang urifa kang den ketahui apa sifatu sifatima mislama khalis padani barang ruwiya kang den riwayataken apa anan nabi saatnya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku jamaah jamak sapa kanjeng nabi baina salataini ing dalem antaraning salat loro fi safari ing dalem lunga riwayat kaya ngene iki menunjukkan apa perintah kanjeng nabi dawuh kanjeng nabi apa pekerjaane kanjeng nabi pekerjaan. Kanjeng Nabi jamak neng gone salat. Digawe umum ae sing enak iki. Ora oleh. Mergo safar tawil safar qasir iku. Berarti kena dijamak kabeh neng ngono carane, ya. Paham ya? Iku nek umum, umum kan cakupan. Yes. Wes tak terus sik. Padha mongko utawi iki maruya iku maksurun den batesi alama ing arti barang ruwiya kang den riwayatno apa fihi ing dalma. Wa wa utawi ma iku as-safaru safar. Layuh malu kang ora kena den arahno. Apa lapat alal apa fi'l apa maruya alal umumi ing atase umum fima ing dalem barang lam yarit kang ora teko apa fi ing dalem ma wa malan barang lam yukrob kang ora diketahui apa ma mislama khalis padani barang ruwiya kang den riwayataken apa ana usane kanjeng nabi ku jamaan jamak sapa kanjeng nabi baina salataini ing dalem antaraning salat loro fi safari ing dalem lunga falam yuk lam mongko ora dimaklumi apa anahu saat temene kanjeng nabi iku kana ana sapa kanjeng nabi ana iku fi safarin tawilin ing dalem lunga kang ado au safarin qasirin utawa lunga kang cedhak ila anahu kejaba saat temene jamak saat temene hadza iku maklumun dimaklumi nek ana usak temene sak temene jamak iku lam yakun ora ana apa jamak ora ana iku illa fi safarin waqitin kejaba ing dalem lunga sing siji ngerti mboten ah ngono sportif Kanjeng Nabi ku jamak ning gone salat. Nalikane jamak salat nalikane lunga. Nek jamake sudah dimaklumi, jamak salat antaran dua salat dijamak dadene sitok sudah maklumi. Sing gak dimaklumi ku lungane juga sak temene dilungokne. Pasti yang satu. Lunga iki loro badene. Nek gak lunga ado ya lunga parek. Wes nangon digawa kabeh ora iso, gak oleh. Wong ku yang jelas itu hanya satu kok. Iya ta? Heh? Yang jelas itu hanya satu. Iki paham to ora kira-kira? Aku mari lunga. Ngono kuwi nek kowe iki nek ngukumi lungane lunga ado ta lunga parek? Cereng Sumerap. Yang jelas satu di antara ado dan dekat, diantara jauh dan dekat. Ora mungkin satu lungoan itu ya loro-loro karone, gak mungkin. Nek gak mampir tok ngono. Iki meneh gak lungo mampir ku cek dalam pergian. Mari kono nang pasar muleh terus lungo nang gone kono, Semarang kono. Lho iki gak lungo ado lungone ping pindho iku. Ngerti ya? Yes. Maklumun anahu lam yakun illa fi safarin wahidin. Fa idza lam yu'lam nalikane ora dimaklumi apa dalika mengkono-mengkono safar bi ainihi kelawan kahanane sak temene safar yakni adek jauh dekatnya tidak diketahui wajib mongko wajib apa atawakufu menahan. Ojo diperlakukan dhisik, ojo ditiru dhisik artine ngono. Halah lunga ado perek ya aku ya tetep jamak wong Kanjeng Nabi nyatane ya lunga luwe gak rumak lungane ndang. Apa sing Kanjeng Nabi jamak iku lunga ado apa lunga perek? Garo kok. Tahan dulu, ojo kesusu melok jamak kowe. Cek kesusune, golek pengertian dhisik. Fihi ing dalem dalik. Kata yurofa sehingga diketahui apa safar walayu da'alan ora kena diarani fihi ing dalam dalik apa al umumu umum ngono mau yo gak kena diarani umum. Ngertos ya sampinten karena urung satu Mboten nyantol kali di anna ta kawana sifatin wahidatin. Ya napa? Mboten nyantol sing dimaksud sifat yang konkret itu. Kalau dilihat dari bentuknya itu piye gadukannya itu. Kek apa? Pala ya sifu fi hadawal umum li anna ha af'al iku takok wala sifatin wahidatin. Ya ta? Ya. Lah ya sifatin wahidatin itu ya sifat satu konkret tidak, tapi tidak. Kamu kan belum tahu konkretnya sudah jelas satu kan ya lah misalnya lungguh itu ya bentuknya ya akeh tapi kamu yang tahu setahunya kamu adalah lungguh ngunuku ya gak kena mbok arteni lungguh metongkrong lungguh mengkokok silo selonjor gak iso. Nek silo ya silo, nek selonjor ya selonjor. Ngerti? Ngertas ya? Nah. Lah berhubung itu hanya satu sifat. Nek satu sifat mengapa kamu harus mengarahkan kepada umum? Kan gak oleh. Ngerti? Fi'il itu hanya punya satu sifat. Lah kalau satu sifat ya jangan diarahkan ning gone umume sifat. Lho. Ngaten nggih. Dene pun paham ya. Api-api pian. Bagus. Bagus. Wong kadang-kadang wong iku apa ya alergi. Mulane kowe nek dadi guru sing kuwendel sing tanggung jawab sing sportif Kuwi harapanku. Aja tek gengsi. Guru iki nek gawene gengsi. Gak iso jawab ya wis tak utang rek gak iso aku wis ngono lho. Iku paling enak. Iya. Ada guru nek gak iso jawab apa-apa pinter ngono iki biasane nganggo dalil, dalile. Ngerti? Dalile muridku gak oleh takon. Rota ceritane Nabi Khidir kalau Nabi Musa iku gak oleh takon. Lah ngono iki guru sing luwicik banget. Lah nek aku gak ngono. Dadi guru kaya Nabi Khidir tapi dadi murid kudu kaya Nabi Musa. Ah, gak paham takon. Lho, gak apa? Gak ngono ta? Heh? Pinter-pinter. Nyerah ae. Sorosne kan. Materi Nabi Musa. Audi. Nek kowe bahas masalah iku, tapi para ulama menyatakan hadis dhaif. Iku anu, ada kata-kata begini lho, nek kowe nek bakal pinter. Tidak ada mamin bukatin fil ardi illa maktubun fil Taurah. Mbeke lafate aku. Tidak ada sejengkal tanah pun kecuali diterangkan dalam kitab Taurat. Berarti lengkap. Lengkap ning kitab Taurat. Iki sing ana emase iku nek tambange pinter. Nah, ya wis engko tak gawakno, tak golekno gawene status tak golekno. Nang ngene fatwa Suyuti to apa ngono lho aku eling. Pak Suratin jan pinter tenan panjene. Lho, piye to? Nek gak pinter kowe ya gak percaya karo aku. Iki kudu ngono. Dadi bisa meyakinkan lho, ngono ya. Ya. Rahasia. Lho, gak ngono iku ana wong saire wong Arab tak ciplake belajar nerjemahe tibae tak delok-delok. Tapi ya kurang pancen aku. SD gak tamat ya maklum lah, umpamane kurang kata-katane kurang praktis, kurang romantis ngono. Pinter bahasa nek ana sing edit ngono jane ya apik iku. Jan sering maca niku novel. Tutu ora-ora. Wa kadzalika al-qadaya fil ayan la yajuzu dakwal umum fiha. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ora kena diarani umum lho ngono ya. Ah, wis ya, ora kena den arani umum. Al-qadaya utawi pira-pira keputusan. Fil ayan ing dalam pira-pira benda. Layak juzu ora wenang apa dakwal umum dakwa umum ngarani umum fiha ing dalam qadaya. Kalau ada Kanjeng Nabi memutuskan atau ya Allah memutuskan menghukum satu benda itu yo gak kena diguasa secara umum dinggo kabeh ora iso. Yo mus bentuke sing kaya iku tok liyane yo ora kena. Ngertos. Wa dalika utawi mengkono contone iku mislu ayurwa. Kaya sepadane yen to den riwayatno apa ana nabi satune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kodho mutusno sebab kanjeng nabi sufah kan hukum sufah lil jari kedue tetangga wa kodho lan mutusno sebab kanjeng nabi fil iftari ing dalem muka bil kafarat kan kafaro wa malan barang-barang asbakan jurpane apa dalika ing mengkono-mengkono. Lah ngono ki aku dianggap gak iso mosok cepet tinggal aja cepet-cepetan tak yo iso lah prosomu kowe tok sing lambemu tipis iki. Ngono. Maksud e orang-orangnya sepandang kowe nang kowe ngono lah ya iso ae. Tapi dudu madhabku le ngono iku. Bukan aliran saya. Arang-arang kok kowe wis. Lah ngaji ngene iki lho, umpama gak akeh peresane, gak akeh guyone yo ngantuk kowe yakin iku tak jamin kowe. Wis tak temenan. Lho ngajimu ngaji bab sing njaluk ngantuk kabeh. Kam. Ngono ngaji ngantuk yo ane tak temene. Tafsir lu yo rada ngantukan yo kan, gak pate rame. Dadak sing buri malah usul peke. Bagian buri wong padha katok. bahane nang materine usul peke pisan. Wes turu. Ya. Kodom mutusna kanjeng Nabi fi syuf'ati ing dalam hukum syuf'ah. Syuf'ah iku beli paksa. Ya, beli paksa karena dijual lil jari kedue tangga. Wa qadha lan mutusna kanjeng Nabi fil iftari ing dalam muka. Den putusna bil kafaroti kelan bayar kafarot. Wa malan barang-barang asbah kang nyerupani apa madzalika ing mengkono-mengkono syuf'ah lan iftar. Kanjeng Nabi pernah memberikan keputusan hukum syuf'ah. Ana wong duwe misale ya syuf'ah ngene lho. Duwe ladang milik wong loro tapi gak anu gak ana batase ya jek ana nang batase lah gak milik wong loro. Ya satu ladang milik berdua. Tapi ya kena dibagi, mau dibagi loro gak kena. Ya kena. Lalas yang pemilik yang satu itu mau menjual. Ini tidak boleh menjual kepada orang lain sebelum yang melok duwe mau cuci tangan yo. Aku gak kuat bayar dolan wong liya. Kecuali ngono. Ngono iki jenenge hukum iku jenis subah. Kudu wong sing anu sing nuku. Lah nek dibagi ya anu. Lah termasuk syarat rukun subah itu harus barangnya harus bisa dibagi dua. Sepeda motor milih wong loro, di subah gak kena iku. Gak kena. Ora ora kena dibagi kok. Nah, ya tugelen ngono. Lah umpama jam rega apa umpama didol sak gel beda motor iya ora kene. Siji karo mau ning gone tangga mau. Ya. Dadi ladang satu milik berdua. Iki kan kene dibagi loro. Beda motor milik berdua tak subah. Ngono iki jenenge gak subah. Nuku sing separo ngono ae. Didol ngono gak kena hukum subah. Malah ngono. Duh, ngono ki apa gak malah subah apa gak? Pokoke yang namanya jual beli itu barangnya harus jelas. Jelasnya piye? Umpama dibagi loro ya iku sudah jelas. Tapi nek sepeda motor. Karena beli kerugian ngono ae. Wong muka ning awale Ramadan dikongkon kaparot. Sembarang wong muka kaparot kok dhisik. Ya. Sembarangan anu kalau di subah engko dhisik. Ngerti ya? Wong iki namanya qadha. Qadha ya keputusan, tidak untuk semua. Palae dulu mongko njur ora menang apa dakwal umum. Ngarani umum fiha ing dalam qadha ya bal yajibu balik wajib apa atawakufu. Menahan fihi ing dalam dakwal umum li'anahu kena satene kelakuan iku ya juzu mungkin apa ayakuna yang tau ada sebuah nabi kodo mutusnya sebuah kanjeng Nabi syuf'ati kelawan syuf'ah lijarin untuk tonggo terus biji kui lisipatin kronon duwene sifat yuhtasu kang den khusus apa jar biak lan sifat. Mereka gak sembarang tonggo itu harus disub subah. Kodo Nabi lijar, jar mau piye? Keputusan nang gone tonggo. Apa ya tonggo ngono iki anu. Ya ngono mau setengah saking sifate ya kudu sing kaya ngono mau. Omahe tonggo wae didol mari ngono. Kudu wajib didol nang gone awakmu mergo eling-eling kowe tanggane ora iso. Mergo sifatin yuhtasu biha. Enggak sembarang tonggo punya hukum subah. Ngertos ya? Tidak sembarang tonggo punya hak hukum subah. Wa qadha lan mutusna kanthi bikafarotin kelawan hukum kafarot merdekano budak. terus poso rong wulan nuli-nuli utawa aweh sandang utawa kae pangan swidak wong miskin. Apa anggar mokak Ramadan ngono ki ya langsung dikongkon ngono. Gak fijimain ing dalam jima au gairihi utawa liyane jima mimma sangka barang yukta sukang den khusus apa bi iklan mah apa al hukmu hukum lahu kedue al mahkum lah kang den hukumi apa lahu hukum alai wa alai lan mahkum alai. Dadi ana mahkum lah ana mahkum alai. Mahkum lah iku sing dihukumi hukum yang di kafarote mau nek mahkum alai iku mukalaf sing pelakunya. Ngene iki yo falaya juju oleh mutus Kanjeng Nabi nek ning muka Ramadan iku kudu kafarat juga sembarang muka tapi simak falaya juju mongko ora wenang apa ayat ayuh kama yen to den hukumi yen to den hukumno ala ghairihi ing atase liyane jima fijimain iftorin fijimain ila ayakuna kejobo yento ono opo fil khobari ing dalem kabar mau mau lah kabar ta kodo Rasulullah bisufah dicarin ngono mau lah kabar ta opo ya dulu kang nudun opo labdun lapat ya dulu kang nuduno opo lapat alal umumi ing atase umum. Kertas ya. Jadi keputusan-keputusan tadi tidak boleh diartikan secara umum. Tonggo sembarang tonggo, kaiso. Muka kudu kafarat sembarang muka ora iso. Kecuali kalau memang le lafadznya tadi menunjukkan apa? Menunjukkan umum. Wa minan nasi wis sih kesel sih. Jarno tengerono dhewe wallahu alam enak lho sih.